Bab berikutnya dibawakan oleh Nawawi rahimahullah, al-hilm wal ana warif, tentang hilm wal ana warif. Al-hilm, sabar, santun. Al-ana, lemah lembut, tenang. Rifq, penuh kasih sayang, tidak tergesa-gesa. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di Ali Imran, wal kadimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka itu orang yang bertakwa, yang menahan emosinya, memaafkan orang lain, dan Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Menahan emosinya ketika itu tersulut, tentunya orang yang menyakiti atau mengganggu dia, dan dia memaafkan orang lain baik karena ucapan atau perbuatannya, dan memaafkan lebih dalam dari sekedar menahan. Karena memaafkan, dia tidak membalas dan tidak menghukum orang yang berbuat jelek kepadanya. Bahkan dia hadapi dengan kebaikan. Kalau kadimin al-ghaiz, sebatas dia menahan emosinya, tidak dia lepas, tidak dia biarkan meletup-letup. Lebih tinggi dari itu, memaafkan orang lain yang berbuat kesalahan kepadanya, dan Allah cinta kepada orang yang berbuat ihsan, kebaikan, baik itu dalam ibadah ma'ruf. Kamu ibadah kepada Allah, seakan melihat Allah. Jika kamu tidak melihatnya, maka Allah melihatmu. Atau ihsan kepada makhluk, kepada sesama, yaitu memberi manfaat, kebaikan kepada orang lain, baik itu berbentuk duniawiyah, harta benda atau yang lain, atau diniyah, manfaat agama, ilmu, nasihat, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan yang semisalnya. Semua itu ihsan. Di dalam bab Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang arti dari al-hilm, sifat santun dan rifq, ketenangan dan kesabaran, di mana Allah juga ketika menyebutkan sifat ini di dalam ayat, Allah katakan kepada mukminin, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haddin 'adzim. Tidak akan sama kebaikan dengan kejelekan. perbuatan baik dan ketaatan mengharap ridha Allah, dengan kemaksiatan yang membuat Allah murka selamanya tidak akan sama. Balasannya pun enggak akan sama. Karena Allah katakan hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Tidakkah balasan kebaikan itu kecuali kebaikan? Yang berbuat baik pastilah balasannya kebaikan dan bahkan lebih baik di sisi Allah. Kemudian Allah perintah kebaikan ini lebih khusus, yaitu kebaikan kepada orang yang berbuat jelek kepadamu. Allah katakan idfa' billati hiya ahsan. Kalau dia berbuat jelek, balas dengan yang lebih baik. Terutama para ulama sebutkan, terutama orang yang punya hak besar terhadap dirimu, punya hak besar terhadap dirimu. Misalnya itu keluarga, kerabat, atau teman dekat, atau yang serupa dengan itu. Subhanallah, ini kakakmu sendiri, adik kamu, adik kandungmu, pamanmu, bibimu, atau yang semisalnya, atau itu teman kamu, sahabatmu, berbuat jelek kepadamu dengan kata-katanya atau sikap dan perbuatannya. Bahkan kalau dia memutus hubungan denganmu, kamu menyambungnya. Dia mendzalimi kamu, kamu memaafkannya. Dia menggibahi kamu, menggunjingkan kamu di belakang. Fulan itu betulnya begini, begini, begini. Kamu maafkan. Kamu balas semua itu dengan yang lebih baik. Kalau kamu hadapi demikian, faedah besar akan kamu peroleh. Terutama tadi orang yang punya hak besar, bukan sembarang orang, tapi terutama orang-orang yang ada hubungan dengan kamu. Subhanallah, sekian kali kamu dikecewakan, sekian kali kamu sakit hati, tapi ya, kamu jaga tetap hubungan baik dengannya. Allah katakan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. Orang yang ada permusuhan antara kamu dengannya akan menjadi waliyyun hamim, orang dekat yang sangat sayang, sangat cinta kepadamu. Wa ma yulaqaha, tidak akan mendapat taufik untuk itu, illal ladzina sabaru, kecuali orang yang bersabar. Karena berat memang bawaannya, orang ingin membalas yang serupa. Saya dikecewakan, berapa kali fulan itu menipu saya, fulan itu begini gini. Oh, dan sudah sudah cukup sudah. Ya, ini saudaramu, itu adikmu, itu kakakmu, itu sepupumu, pamanmu sendiri, bibimu sendiri, enggak sudah. Ah, dulu pernah begini, ternyata diusir, ternyata begini misalnya. Ternyata dia begini, begitu. Bawaannya orang ingin seperti itu, enggak tahan. Makanya tidak akan mendapat taufik untuk melakukan tadi yang Allah ajarkan, kecuali orang-orang yang bersabar. Berat, dia tekan dan dia paksa dirinya untuk melakukan apa yang dicintai Allah, meninggalkan apa yang dituntut oleh dirinya sendiri dan hawa nafsunya. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. dan tidak akan mendapati semua itu kecuali orang yang punya bagian besar, yaitu akhlak yang tinggi. Di dengannya orang terangkat derajatnya di dunia maupun di akhirat kelak. Di ayat Allah juga sebutkan wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mitluha, balasan kejelekan kejelekan yang serupa. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Tapi yang memaafkan dan dia berbenah, membenahi, memperbaiki, pahalanya di sisi Allah. Innahu la yuhibbul dzalimin, Allah tidak cinta orang yang zalim. Walaman intasara ba'da dzulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil. Orang yang setelah dizalimi dia membalas, mencari haknya, maka tidak ada jalan kepada mereka. Innama sabilu 'alal ladina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairi al-haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Hanya saja jalan itu bagi orang yang mendzalimi orang lain, berbuat melampaui batas tanpa hak, maka bagi mereka adab yang pedih. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika min 'azmil umur. Tapi yang sabar dan memaafkan itu perkara yang pasti. Artinya ayat ini Allah sebutkan maratib uqubat, tingkatan balasan. Bagaimana kamu membalas? Respon. Allah jelaskan dalam ayat ini ada tiga martabat. Yang pertama keadilan. Martabat keadilan, yaitu kejelekan dibalas dengan kejelekan yang serupa, tidak lebih, tidak kurang. Kalau itu terkait kisos, ya serupa. Wajuru hak kisos, dia dicungkil giginya, ya diganti, dicungkil gigi orang yang menzalimi dia, itu keadilan, sama. Dia dipotong, masyaallah al-'adziyah, jarinya atau tangannya, ya dipotong juga jari atau tangan si pelaku. Adil, kejelekan dibalas dengan kejelekan yang sama. Martabat yang kedua yang lebih tinggi, fadl, memaafkan dan membenahi. Faman 'afa wa aslaha, dia memaafkan, afu, dan membenahi, pahalanya besar di sisi Allah. Jika memang memaafkan itu membawa solah, karena Allah katakan afa wa aslaha, membenahi, sehingga diharapkan dengan memaafkan itu yang zalim atau yang berbuat jelek kepadanya menjadi baik, menjadi orang yang kemudian berubah, bertobat. Maka kalau tidak terdapati, tidak tercapai tujuan itu, memaafkan bukan hal yang baik kepada mereka. Makanya disebutkan in anta akramtal karima malaktahu. Kalau kamu memuliakan orang yang memang mulia, kamu memilikinya, kamu memegangnya. Hanya dia dengan pemberianmu, dengan kebaikan-kebaikanmu, jadi semakin segan kepadamu, semakin berkhidmat, kepadamu, merasa banyak hutang budi kepadamu, malu kepadamu, kamu memilikinya. Wa in anta akramtal la'ima tamarrada. Tapi jika kamu memuliakan orang yang la'im, yang tercela, enggak punya adab akhlak, dia akan melonjak dan melampaui batas. Semakin menekan kamu, semakin pressure terhadap diri kamu, semakin kurang ajar, semakin gak bisa kamu miliki, gak bisa kamu pegang. Gak semua orang, hanya gak secara mutlak memaafkan itu baiklah. Memaafkan kemuliaan yang kamu berikan padanya. Islam tidak seperti Nasraniyah yang mendoktrinkan kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kirimu. Kamu dicuri sapu tanganmu, kamu beri jubahmu. Enggak demikian. Kejelekan dibalas dengan kejelekan, itu martabat. Ada, kalau memang kamu tuntut itu boleh. Tapi lebih tinggi dari itu, fadl. Kamu memaafkan, itu pun syaratnya aslaha, membawa solah. Jika itu membawa kebaikan bagi orangnya. Tingkatan ketiga, zulm, kezaliman. Dan Allah tidak cinta kepada orang-orang yang zalim. Membalas kezaliman orang kepada dirinya dengan lebih. Dan itu na'udzubillah di masyarakat kita begitu banyak. Melampaui batas martabat kezaliman ini. Misalnya dia pencuri, dia penjahat begal misalnya, alhamdulillah, nyuri motor, begitu ditangkap sama massa, dihakimi, dibakar sampai mati hidup-hidup. Berapa harga motor dengan nyawa dia? Jauh gak seimbang, melebihi batas. Zalim. Saat itu mereka yang membalas yang menjadi dolim, orang-orang yang dolim. Kejahatannya melebihi orang ini yang mencuri dan begal. Jauh tidak sebanding antara nyawa dengan harta. Bahkan mungkin ya dibedakan tentunya, orang baru sekali itu nyuri. Apa kamu samakan dengan yang memang profesinya dan sekian kali dia meresahkan orang? Baru sekali itu mungkin dia butuh uang misalnya. Masyarakat gak mau tahu. Atau mungkin dia jambret apa, nyopet, tangkep, dipukuli sampai babak belur dan gak kelihatan wajahnya, berlumuran darah. Itu sekedar yang dia ambil paling 100 ribu, 200 ribu. Gak sebanding, zalim orangnya yang membalas. Makanya Allah katakan Allah tidak cinta kepada orang-orang yang zalim. Itu tiga tingkatan martabat yang Allah sebutkan di dalam ayat. Faqallahu an jami'i. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.